Fikul hadis, walaupun hadis ini dhaif, beliau menurunkan beberapa fawaid. Karena tentu beliau melihat dari hal-hal yang berdasarkan riwayat lain. Maka dengan pengetahuan beliau, beliau menurunkan fawaid diantaranya wujubu tabhiril munkar, wajibnya merubah kemungkaran. Tentu harus ditambah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagi orang yang sanggup. Ya. Atau lebih jelasnya lagi, wajib dengan apa? Bisa dengan tangan, kalau mampu dengan tangan. Bisa dengan lisan, kalau mampunya hanya dengan lisan. Bahkan boleh dengan hati. Ya. Maksud beliau seperti ini. Wajib merubah kemungkaran dengan tangan apapun yang terjadi. Tentu ini tidak benar. Ketika di depan engkau ada kemaksiatan, wajib dirubah dengan tanganmu. Tentu ini salah. Yang sanggup dengan tangan, pakailah tangan. Seperti di depan kita, anak kita enggak mau sholat, anak kita yang sudah SMP belum mau pakai jilbab, ya, maka kita bisa rubah dengan tangan kita. Adapun yang tidak mau sholat, yang tidak mau pakai jilbab, mertua kita, tetangga kita, tentu tidak bisa dengan tangan. Ba'dul ibadati mabniyatun ala ba'dih. Sebagian ibadah itu terkait dengan ibadah yang lain. Seperti sholat. Ibadah sholat terkait dengan ibadah wudu. Tidak sah sholat jika tanpa wudu. Yes. Kemudian azan. Azan terkait dengan sholat. Masuknya waktu sholat. Yes. Maka azan yang tidak terkait dengan sholat batil. Maka Syekh Al-Albani mendhaifkan dengan ilmunya, mendhaifkan secara sanad hadis mengazankan bayi. Ini tidak ada hubungannya dengan sholat. Adapun mengazankan mayat yang ada di kubur, maka ini tidak ada riwayat, walaupun yang dhaif sekali. Yang ketiga, ma ya'taqidul 'ammatu la qimata lahu yakunu fi mizan syar'i 'adil. Wa hadha min babi 'adami ihtiqari 'amalin min al-a'mal. Tidak boleh kita merendahkan amal, ya. Walaupun amal itu kecil, walaupun keburukan itu kecil, maka tidak boleh kita rendahkan, karena hal-hal yang kecil ada kalanya besar di mata Allah. Ya. Hanya karena sebuah kalimat, maka seseorang dilemparkan ke jurang jahannam 70 tahun baru sampai, hanya gara-gara satu kalimat yang keluar dari mulutnya. Bagi dia kecil, bagi Allah tidak. Yang terakhir, man shalla musbilan falaysa lahu 'indallahi 'adl. Barang siapa yang salat dalam keadaan isbal, maka tidak ada 'adl. Ya, tidak tepat kalau dipahami, tidak diterima di sisi Allah, karena hadis di atas dhaif. Walhasil bahwa isbal tidak ada hubungannya dengan salat. Salat tidak salat, maka haram bagi kita isbal. Ketika sholat isbal berdosa, di luar sholat juga berdosa. Ya, kita lanjutkan 798. Wa'an Qais ibn Bishr At-Taglibi. Dari Qais ibn Bishr At-Taglibi, dia berkata, akhbaroni abi, telah menceritakan kepadaku ayahku. Berarti siapa? Ayahnya berarti siapa? Iya, Bishr At-Taglibi. Karena ini dari Qais. Faiz bin Bishr At-Taglibi. Siapa Bishr At-Taglibi? Ayahnya si Qais ini. Wa kana jalisan li Abi Darda. Seorang tabi'in yang duduk di majlisnya Abu Darda. Abu Darda siapa? Sahabat. Ya, sahabat. Qala, ayahku berkata, si Bishr At-Taglibi, murid dari Abu Darda, kana bi Dimasqo rajulun. Di Damaskus, Syria, ada seorang laki-laki min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya adalah Sahal bin Hamdaliyah. Sahal bin Hamdaliyah. Wa kana rajulan mutawahhidan. Dia adalah seorang laki-laki yang suka menyendiri. Tidak suka beramai-ramai. Ada orang yang pinginnya ramai-ramai ngumpul terus. Ada orang yang suka menyendiri. Sahal bin Hamdaliyah, salah seorang sahabat Nabi SAW di Damaskus, terkenal sebagai seorang laki-laki yang suka menyendiri. Qallama yujalisu an-nas. Jarang sekali dia duduk-duduk bersama manusia. Beramai-ramai bersama manusia jarang. Tentu pernah tapi jarang. Innama huwa salatun. Waktunya dihabiskan untuk sholat. Ya, tentu sholat sunat yang ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza faraga fa innama huwa tasbihun wa takbirun. Kalau sudah selesai sholat, maka Sahal bin Hamdaliyah menyibukkan diri dengan tasbih. Tasbih. Inilah para sahabat. Tidak mau menyia-nyiakan waktu. Waktunya dihabiskan untuk ibadah. Kalau tidak, ya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Seperti Abdurrahman bin Auf, betah berlama-lama di pasar. Ya, untuk sesuatu yang bermanfaat. Manfaat bisa dunia, bisa akhirat. Jadi tidak seperti kita banyak membuang-buang waktu. Ya. Hatta ya'tiya ahlan. Sampai dia mendatangi keluarganya, istrinya, anaknya. Ya. Jadi tidak melupakan kewajiban terhadap anak istrinya. Wa marra bina wa nahnu 'inda Abi Darda. Ini masih ucapan Bishr At-Taglibi, muridnya Abu Darda. Tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Abu Darda, tiba-tiba dia lewat. Fa marra bina, dia lewat. Fa qala lahu Abu Darda. Maka Abu Darda berkata kepada orang tadi, sahabat tadi, Sahal bin Hamdaliyah, kalimatan tanfa'una wa la tadurru. Antum yang belajar bahasa Arab membaca kalimat ini, maka harus mikir. Yes. Karena kalau diartikan satu kalimat yang bermanfaat bagi kami, tidak memudaratkan engkau, hanya itu yang diucapkan oleh Abu Darda. Yes. Inilah bahasa Arab. Jadi bahasa yang harus dipahami dengan mikir. Kalau tidak mikir, enggak paham. Jadi kalimat demi kalimat saja kita pahami, enggak paham. Yes. Jadi ketika orang itu lewat, Abu Darda mengatakan kepada orang itu kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak memudaratkan engkau. Yes. Nah, kalau kita berpikir, tentu ketemu. Yang dimaksud oleh Abu Darda adalah berikan satu kalimat, sampaikan satu kalimat yang akan membawa manfaat bagi kami dan tidak memudaratkan engkau. Nah, dari sini kita tahu bahwa ilmu itu ada yang bisa memudaratkan penyampainya. Ini kan ucapan tinggi, bukan ucapan asal-asalan dari Abu Darda. Abu Darda seorang sahabat. Berarti menurut Abu Darda ada ilmu yang kalau disampaikan akan memudorotkan si penyampai itu. Maka Abu Darda mengatakan, berikan kepada kami satu kalimat, sampaikan kepada kami satu kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak memudorotkan kita. Nah, sekali lagi, ada ilmu yang bisa memudorotkan si penyampai. Maka Abu Hurairah mengatakan, hafidhu min Rasulillah wi'a'in. Aku hafal dari Rasulullah dua wi'a', dua wadah, dua karung, sering diterjemahkan hadis. Ya, yang satu karung aku sampaikan, yang satu karung lagi tidak. Kalau yang satu karung lagi aku sampaikan, lakuti adhadal bulku, niscaya leherku sudah digorok orang. Ya, apa? Berisi fitnah-fitnah, ramalan-ramalan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilihat oleh Abu Hurairah, yang apabila tidak disampaikan tidak apa-apa, orang akhirnya akan tahu sendiri. Kalau disampaikan bahaya. Ya, nah, ini Abu Hurairah tahu. Jadi ada beberapa ilmu yang dirahasiakan oleh Abu Hurairah, bukan ilmu tata cara berwudu, tidak, bukan ilmu cara membedakan darah haid dengan darah istihadah, tidak. Ilmu itu tidak memudaratkan. Ada ilmu yang memudaratkan. Ya, nah, oleh karena itu dengan ilmunya Abu Hurairah selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari tahun 60. Aku berlindung kepada engkau, ya Allah, dari tahun 60 Hijrah. Ya. Dan doa Abu Hurairah dikabulkan oleh Allah. Tahun 59 Allah wafatkan Abu Hurairah. Kenapa? Abu Hurairah tahu berdasarkan hadis-hadis Nabi apa yang akan terjadi di tahun 60. Saya kira anda tahu apa yang terjadi di tahun 60. Fitnah besar Karbala, ya. Nah, Abu Darda mengatakan kalimatan tanfa'una wa la tadurru. Sampaikan kepada kami satu kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak memudaratkan engkau. Maka orang tadi, sahabat tadi, siapa? Sahal bin Hamdaliyah menjawab, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim sariyah. Apa sariyah? Sariyah pasukan yang Rasulullah tidak berada di situ. Kalau Rasulullah berada di situ, para ulama sering menyebut dengan ghazwah. Kan peperangan di zaman Nabi ada dua, yang dipimpin langsung oleh Nabi, Nabi ada di situ. Nabi ada di situ, otomatis beliau pemimpinnya, komandannya. Yang kedua, itu namanya ghazwah. Seperti ghazwah Badar, ya. Ghazwah Tabuk, ya. Khandaq dan lain-lain. Satu lagi sariyah. Sariyah Nabi tidak ikut. Berarti beliau menunjuk seseorang untuk memimpin. Ini tidak disebutkan dalam perang apa. Rasulullah mengirim satu sariyah pasukan untuk satu peperangan. Sudah selesai perang, kemudian faqadimat sariyah itu kembali ke Madinah. Faja'a rajulun minhum fajalasa fil majlis alladhi yajlisu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu salah seorang dari pasukan itu, salah seorang laki-laki yang ikut dalam pasukan itu duduk di majlis yang biasa majlis itu diduduki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu seseorang, ya, tokoh, seorang yang berpengaruh, seorang yang menjadi pusat perhatian, tentu mempunyai tempat duduk tertentu, ada di sini karena akan dikerumuni oleh orang, ya, yang enak, yang nyaman, gitu ya. Bukan tempat duduk kebesaran juga. Nah, dia duduk di situ. Nah, ini boleh. Faqala li rajulin ila jambihi. Dia berkata kepada seorang laki-laki yang ada di sampingnya. Setelah pulang perang itu, dia duduk di tempat duduk yang biasa dipakai oleh Nabi. Lalu dia berkata kepada seorang laki-laki yang ada di sampingnya. Apa kata rajul ini? Laki-laki yang pulang dari perang ini. Law ra'aitana hina iltaqaina nahnu wal adu. Seandainya saja engkau melihat apa yang terjadi antara kami dengan musuh. Tentu bisa ditebak maksud orang ini apa. Yes. Seandainya engkau melihat apa yang terjadi antara kami dengan musuh. Ini menceritakan kehebatan bahwa kami berperang luar biasa berhadapan dengan musuh kada kada kada. Yes. Disingkat dalam kalimat law ra'aitana hina iltaqaina nahnu wal adu. Seandainya engkau melihat apa yang terjadi antara kami dengan musuh dalam peperangan kemarin. Fahamilah fulan wa ta'ana. Lalu dia dicela. Ya, dicela. Ucapan ini dicela. Kaifa tara fi qawli. Gimana ini? Ya, karena ucapan ini menunjukkan tentang kehebatan. Ya. Lalu temannya tadi mengatakan ma'arahu illa qad baqala ajruhu. Temannya itu mengatakan kepada teman sebelahnya tentang rajul tadi. Ya. Aku tidak melihat dia kecuali batal pahalanya. Karena dicerita-ceritakan batal pahalanya itu. Ya. Mestinya jangan dicerita-ceritakan. Mau perang kayak apa hebat sudah, enggak usah diceritakan. Nanti dipuji orang. Kalau dipuji orang, maka batal pahalanya. Wasami'a bidzalika akhar. Maka orang lain ada yang mendengarkan ucapan ini. Faqal ma'ara bidzalika ba'san. Lalu dia mengatakan, oh enggak apa-apa. Lihat dari sini, para sahabat berselisih. Para sahabat bisa berselisih. Dalam hal-hal tertentu para sahabat bisa berselisih. Ya, karena para sahabat adalah manusia yang tentu tidak luput dari sebuah perselisihan. Nah, ini perselisihan. Yang satu bilang batal amalnya, batal pahalanya. Kenapa dicerita-ceritakan dan dipuji orang? Yang satu bilang oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Wa tanaza'a hatta sami'a Rasulullah, hatta sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqat. Lalu berselisih ini sampai akhirnya Rasulullah mendengar perselisihan ini, maka Rasulullah bersabda, aib, untung masih ada Nabi. Jadi seluruh perselisihan selesai oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmatnya zaman wahyu. Jadi semua perselisihan terjawab oleh wahyu. Tidak seperti hari ini. Hari ini Syekh bin Baz dengan Syekh Al-Albani berseliti tentang sebuah permasalahan. Ya. Syekh Utsaimin berseliti dengan Syekh Al-Albani tentang satu permasalahan. Turun sujud, dengkul dulu, apa tangan dulu. Selesai, tidak selesai. Ya, ya artinya dengan hujah masing-masing. Adapun perselisihan para sahabat selesai. Karena diselesaikan oleh wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang benar ini, yang ini salah, selesai. Ya. Oleh karena itu, meninggalnya Nabi adalah musibah besar. Karena wahyu putus. Ya. Sudah pernah kita baca hadisnya dulu, bagaimana Abu Bakar dan Umar ikut menangis ketika Ummu Aiman mengatakan menangis mengatakan wahyu telah putus. Apa kata Nabi ketika melihat perselisihan ini? Nabi mengatakan subhanallah. Jadi sebelum menjawab, Nabi sebelum memutuskan, Nabi berzikir dulu subhanallah, mensucikan Allah. La ba'sa ayyuk yujara wa yu'mad. Tidak apa-apa, dan bisa saja dapat pahala juga, dipuji juga. Nah, berarti boleh seseorang dipuji dan dia senang dengan pujian itu, tidak otomatis riya. Tidak otomatis riya. Kalau dia tujuannya memang pujian, tidak ingin yang lain, ya, inti daripada amal dia itu ingin pujian, al-ba'idul awal, niat awal dia memang ingin pujian, itu riya, ditolak oleh Allah. Tetapi jika dia beramal ikhlas karena Allah, selesai beramal lalu dipuji orang, lalu dia senang, mudarat? Tidak. Tidak. Ada seseorang, dia memang ingin taat, dia selalu menjaga sholat berjamaah di masjid, dia berusaha untuk menolong sesama di kampungnya, di kompleksnya, bertahun-tahun, tiba-tiba orang pada hormat kepada dia, orang memuliakan dia, memuji-muji dia, lalu dia senang. Apakah ini mudarat? Tidak mudarat. Ya, karena amal sudah selesai. Wa ra'aitu Abu Darda surra bidzalik. Aku melihat, akunya ini siapa? At-Taklimi tadi, muridnya Abu Darda. Aku melihat Abu Darda senang dengan apa yang disampaikan oleh Sahal bin Khandaliyah tadi. Ya, nah, dari sini kita tahu bahwa para sahabat satu sama lain saling mengisi ilmu. Ya, sahabat saling meriwayatkan hadis. Lihat Abu Darda yang lebih mulia daripada Sahal bin Khandaliyah ini, lebih masyhur, lebih ma'ruf, menerima riwayat dari sahabat. Ya. Wa ja'ala yarfa'u ra'sahu ilayhi wa yaqul. Lalu Abu Darda mengangkat kepalanya dan mengatakan, anta sami'ta dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau betul mendengar hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab, na'am, ya. Fama zala yu'idu alaihi hatta inni la'akul la yabrukunna ala rukbatayn. Terus dia, si Abu Darda, mengulang-ulang pertanyaan. Ya, untuk memastikan bukan meragukan. Ya, bahkan meragukan dan ditinggalkan. Kan Abu Darda faham dengan faidah, da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukan. Ya, jadi pertanyaan ini untuk memastikan. Maka tidak boleh dengan pertanyaan ini lalu disimpulkan kalau begitu sahabat meragukan sahabat, tidak. Karena seluruh sahabat sudah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Kullu sahabatin udu. Seluruh sahabat hadir ketika meriwayatkan hadis. Karena apa? Karena diperintahkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau terakhir kali bertemu dengan kaum muslimin dalam jumlah yang paling banyak. Abu Zur'a meriwayatkan kira-kira 100 ribu sahabat. Nabi bersama mereka berkhutbah di hadapan mereka di Haji Wada, dan Nabi mengatakan, liyuballigh minkum masyahid al-ghaib. Hendaklah kalian yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hendaklah kalian yang mendengarkan sabdaku sampaikan kepada yang tidak mendengar. Nabi tidak mengatakan kecuali yang hafalannya lemah, kecuali yang tidak adil, kan? Kecuali yang tidak siqah, kan? Maka seluruh sahabat adil, seluruh sahabat siqah. Ya. Fa marra bina yawman akhar. Di hari lain orang tadi, Sahal bin Khandaliyah, lewat lagi. Wa qala lahu Abu Darda. Abu Darda berkata lagi, kalimatan tanfa'una wa la tadurru. Tolong sampaikan kepada kami satu kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak memudaratkan engkau. Ya. Ini kalimat sunnah kita ucapkan ketika kita minta nasihat, minta tambahan ilmu. Kalimatan tanfa'una wala tadur. Jangan sampai ilmu yang disampaikan seseorang kepada kita bermanfaat bagi kita, tapi bahaya bagi dia. Ya, ada kalanya seperti itu. Oleh karena itu, jangan memancing-mancing pertanyaan. Ya, jangan memancing-mancing pertanyaan. Ada sebagian ikhwan seperti itu. Senang kalau ustaznya ngantem bid'ah sono sini. Oh, dia senyum sembuh sambil lihat kiri kanan. Ya, nah, ini jangan. Ini bahaya. Dia emang senang ketawa-ketawa, ya kan? Rasain ya. Katain di bid'ah-bid'ah, ya. Tapi bahaya, ustaznya nggak tahu. Ustaznya nggak tahu, ya. Dia datang di tempat baru, ya. Nah, Evan ini nanya, Ustaz, gimana hukum tahlilan? 3 hari, 7 hari, 40 hari, masing-masing. Dia udah tahu, ya. Tapi ini berbahaya. Kan ustaznya baru datang di situ, dia nggak tahu bagaimana mad'u di situ. Nah, hal-hal seperti ini perlu diperhatikan. Ya, bukan berarti menyembunyikan kebenaran, bukan. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang mestinya dibahas lebih dulu tentang tauhid, tentang manhaj, begitu. Ya. Jangan ngaji pertama udah bahas masalah celana harus singkrang, ya, jenggot harus dipanjangin. Ya itu tentu tidak salah. Tetapi ada hal besar yang harus dibahas dulu tentang akidah, tentang manhaj. Karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang seperti ini, jauh dari sunnah, jauh dari ilmu, penuh dengan syubhat di mana-mana, maka wajib bagi kita faham fikul waqi' al-aham fal-aham. Mana yang lebih besar, mana yang lebih besar, mana yang penting duluan, mana yang penting duluan, kalimatan tanfa'una wala tadurru. Sampaikan kepada kami satu kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak memudaratkan engkau. Maka Sahal menjawab, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-munfiku 'alal khairi kalbasiti yadahu bis-sadaqa la yaqbiduha. Orang yang mengusahakan khair. Apa khair? Kuda. Tentu di sini tidak terbatas kuda. Maksudnya kuda apa? Kuda untuk berperang. Jadi dia mengusahakan kuda. Ya. So, dia beli kuda, dia rawat, dia persiapkan untuk jihad. Nah, tentu ini tidak terbatas dengan kuda. Sekarang mungkin senjata, ya. Untuk jihad fisabilillah atau apa saja. Maka kata Nabi, dia seperti orang yang membentangkan tangannya untuk sedekah dan tidak digenggam lagi, tangannya itu tidak digenggam. Jadi terus diberikan, ya. Nih, silakan terus ambil. Jadi tidak berhenti-hentinya ditulis oleh Allah dia sebagai orang yang terus bersedekah. Terus bersedekah, terus bersedekah. Ini keutamaan orang yang mensedekahkan sesuatu untuk persiapan perang. Senjata kalau sekarang, ya, orang kaya beli tank buat perang. Ini silakan untuk jihad. Nah, dia seperti orang yang sedekah, tangannya terus dibuka. Ya, nah, ini keutamaan orang yang mengorbankan hartanya untuk jihad fi sabilillah. Ini banyak sekali. Sudah dua kali, sudah dua ya. Ini ada empat. Yang kedua, kalimatnya beda-beda. Sekarang yang ketiga. Tsumma mara bina yawman akhar, di hari lain orang tadi Sahal bin Hamdaliyah lewat lagi di hadapan kami. Waqala lahu Abu Darda. Abu Darda berkata lagi kalimatan tanfa'una wala tadurruk. Tolong berikan kepada kami satu kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak memudaratkan engkau. Maka Sahal menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mar rajul Quraim al-Asadi. Sebaik-baik orang laki-laki adalah Quraim al-Asadi. Ini sanjungan Nabi kepada seorang sahabat yang bernama Quraim al-Asadi. Yes, tapi sayang dia memanjangkan jumahnya. Jumah itu ujung rambut. Ujung rambutnya terlalu panjang seperti perempuan. Seandainya dia tidak memanjangkan jumahnya, maka sebaik-baik laki-laki adalah dia. Sanjungan Nabi sekaligus nasihat bagi Quraim al-Asadi. Quraim al-Asadi seorang sahabat wa'abiyun syarid, dipuji oleh Nabi sebagai nikmat rasul. Tapi sayang rambutnya terlalu panjang, mirip-mirip dengan wanita. Nah, dari sini keluar hukum bahwa haram berpenampilan seperti wanita. Dari rambut, dari baju, dari celana, dari pakaian, dari gaya, kecuali yang tidak dibikin-bikin. Ya, dia tidak bikin-bikin, dia tidak sengaja, tetapi memang kelihatan gimana, kayak kemayu, ya, tapi enggak dibikin-bikin, memang begitu. Nah, tentu Allah maafkan. Ya, dan itu ada. Nah, kita bahas di majelis ini. Ya, khunsa muskin. Orang laki-laki yang seperti wanita. Ya, di zaman Nabi ada. Namanya hid. Namanya hid hayata. Laki-laki ini ya seperti yang kita lihat selama ini lah. Ya. Laki-laki betul-betul laki-laki. Tidak ada payudaranya. Ya, laki-laki lah, ada jakunnya, ya. Suaranya gede. Tapi apa ya, kemayu-kemayu gitu, ya. Nah, maka Nabi membiarkan dia kadang kumpul dengan laki-laki, kadang kumpul dengan perempuan. Dibolehkan oleh Nabi. Ya. Jadi kalau ngaji kayak gini, kadang di sini boleh, di sana boleh, gitu ya. Boleh. Nabi yang membolehkan dan semua orang tahu. Akhirnya si Hiz ini cerita-cerita. Ya, cerita sama sahabat-sahabat laki-laki. Si fulana itu rambutnya begini. Kalau si fulana lahirnya begini. Ya, begini. Sampai ke telinga Nabi, maka dilarang. Hiz dilarang. Ya, kenapa? Dia tidak amanah. Kan haram menceritakan kecantikan, keindahan aurat tubuh seorang wanita pada laki-laki, tidak boleh. Tidak boleh, haram. Nah, Quraim al-Asadi ini oleh Nabi dikatakan ni'mar rajul, sebaik-baik laki-laki. Tapi sayang jumahnya terlalu panjang, ujung rambutnya itu terlalu panjang seperti wanita. Ya, wa isbalu izari, dan pakaiannya isbal. Ya, pakaiannya isbal. Nah, ini semakna dengan sabda Nabi sebaik-baik laki-laki adalah Ibnu Umar kalau dia tidak meninggalkan sholat malam. Maka Ibnu Umar sejak saat itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ya. Nah, di sini Quraim al-Asadi. Wabalagha Quraiman, ucapan Nabi ini sampai ke telinga Quraim. Quraim dengar apa yang disabdakan oleh Nabi. Fa'ajjal, maka Quraim buru-buru. Fa'akhadha safaratan, maka Quraim buru-buru mengambil safarah, semacam gunting gitu ya. Fa'qata'a biha jummatahu ila udunai, lalu ujung rambut Quraim dipotong sampai batas kedua telinga, tidak terlalu panjang. Warofa izara, dan izarnya diangkat, pakaian bawahnya diangkat oleh Quraim ila ansafi saqi, sampai setengah bersih. Bagaimana sabda beliau kemarin, angkatlah kainmu sampai setengah bersih, atau semata kaki, ya antara itu. Yang terakhir, tumma marabina yauman akhar. Ini menunjukkan para sahabat luar biasa ya, cepat sekali taat kepada Nabi, cepat sekali sami'na wa ata'na terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung, tidak pikir-pikir. Tidak seperti kita ya, kelamaan mikir ya, lama baru keluar ya, lama baru jalan ya. Para sahabat langsung. Thumma mara bina yawman akhar, di hari yang lain Sahal bin Hamdaniyah lewat lagi di hadapan kami. Wa qala lahu Abu Darda, maka Abu Darda berkata kepada Sahal, kalimatan tanfa'una wa la tadurru, berikan kepada kami satu kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak memudaratkan engkau. Lalu Sahal menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum qadimuna ala ridwanikum, hendaklah kalian datang mendatangi saudara-saudara kalian, fa aslihu rihalakum, dan perbaiki rihal kalian, jangan sampai datang kepada teman-teman dalam keadaan lusuh, lecek, bau, belum mandi ya. Nah, perbaiki keadaan, maka enak dilihatnya ya, bukan berarti harus mewah enggak, tapi bersih, wangi, tentu ini nikmat. Wa aslihu libasakum, perbaiki pula pakaian kalian, hatta takunu ka'annakum syamatun finna, hingga seolah-olah kalian menjadi sama di tengah-tengah manusia. Sama secara kamus itu apa, hiasan di wajah ya, hiasan di wajah macam tai lalat gitu, menjadikan bagus ya. Ada wanita cantik putih, lalu ada tai lalat ya, yang gede-gede namanya ya, kecil ya, kecil, ah itu menjadi hiasan. Nah, jadilah seperti itu, jadilah seperti itu ya, jadi menjadi hiasan, jadi enak dilihat, ini bagian dari akhlak. Fa inna Allaha la yuhibbul fuhsha wa la tafakkus, Allah tidak menyukai keburukan ya, hal yang buruk, hal yang khusus, hal yang bau, Allah tidak menyukai. Maka ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, apakah kami sombong kalau memakai sandal bagus, Nabi menjawab, bisa. Ya, selesai hadis ini riwayat Abu Daud, dan kita cukupkan sampai sini saja. Tidak ada soal jawab setelah bisa. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Whoa.